Hundu Burundi. Hundu Burundi. Ikiganiro mutegurirwa na Studio Ijambo ifatikanije n'amaradiyo abiri ariyo Isanganiro na Rema FM. Ikiganiro gica hirya no hino vyerekeye imvugo idacanishamwo, ibiganiro bidakumira, gusubiza hamwe n'ubuntu. Gisamiranira rimwe kuri Radio Isanganiro na Rema FM ku munsi wa gatandatu isaha zine. Hundu Burundi. Hundu Burundi. Ikiganiro mutegurirwa na Studio Ijambo ifatikanije n'amaradiyo abiri ariyo Isanganiro na Rema FM. Ikiganiro gica hirya no hino vyerekeye imvugo idacanishamwo, ibiganiro bidakumira, gusubiza hamwe n'ubuntu. Gisamiranira rimwe kuri Radio Isanganiro na Rema FM ku munsi wa gatandatu isaha zine. Hundu Burundi. Hundu Burundi. Ikiganiro mutegurirwa na Studio Ijambo ifatikanije n'amaradiyo abiri ariyo Isanganiro na Rema FM. Ikiganiro gica hirya no hino vyerekeye imvugo idacanishamwo, ibiganiro bidakumira, gusubiza hamwe n'ubuntu. Gisamiranira rimwe kuri Radio Isanganiro na Rema FM ku munsi wa gatandatu isaha zine. Turabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana, turanabahaye ikaze muri kino kiganiro Hundu Burundi mutegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Isanganiro Rema FM hamwe na Studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cya Search for Common Ground. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Albert Nduwayo, abahagarariye iki kiganiro ni Nunu Greyane, Ariane Irakoze hamwe na Clarine Nkurunziza. Tukiremesheje turi babiri, Denine Manariyo na Joseph Sabiyabandi. Kino kiganiro kiriko gisamiranira muri studio ngendanwa ihangamye mu nyubakwa z'ikigo c'abamenyesha makuru. Wadufashije kugitunganya ni Jean Paul Nico Ndindiriye, twifadikanije nabo bose tuti kaze. Muti none Nkundo Burundi cuno musi gishingiye kuki? Ku bitariki 26 z'ukwezi kwa kane mu mwaka uheze, u Burundi bwasubiriye kwinjira mu ndyane za politike inyuma y'aho umugambwe uri ku butegetsi ushikirije kuri iyo tariki Perezida Petero Nkurunziza ngo aserukire uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yari yimirije. Ntibwakeye kabiri igihugu gica cinjira mu ndyane za politike. Izo ndyane zikaba zatumye agateka ka zina muntu gahungabana. Abanyagihugu batari bake barahasize ubuzima, abandi barahunga igihugu, hari n'abahagaritswe barafungwa. Mu minsi heze, imwe mu mihari iharanira agateka kazi na muntu n'imigambwe imwe imwe itavuga rumwe na leta ikaba yaravuga yuko hoba hari n'amabohero atazwi afungirwamwo abantu. Vyoba ariko bikimeze n'uno munsi vyifashe gute? Turaza kubica hirya no hino. Umugwi wigenga w'igihugu jejwe hagati y'akazi na muntu CNIDH mu cegeranyo cawo co mu 2015 ukavuga ko hagati y'ukwezi kwa kane na Kigarama mu mwaka uheze hishwe n'imiburiburi abantu bagera ku 381, hakavugwa rero n'abantu banyuruzwa imiryango yabo ikabura irengero ryabo. Aha rero umuntu yo kwibaza mbega kuva mu mwaka uheze gushika uno munsi agateka kazi na muntu mu Burundi kifashe gute? Mbega ibijanye no gukingira agateka kazi na muntu vyo vyagiye birasubira inyuma canke vyarateye intambwe, hokugwa iki kugira ngo agateka kazi na muntu kubahirizwe? Ivyo rero ni bimwe mu bibazo tuza kugerageza kwishura ko muri kino kiganiro. Ahanini rero tugahagarara kubijanye n'abafatwa hamwe n'abafungwa hadakurikijwe amategeko, abanyuruzwa hamwe n'abasinzikarizwa igufa. Muri kino kiganiro twatumiye ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu, ubushikiranganje bw'ubutungane, umugambwe uri ku butegetsi, akaba hari kandi n'imigambwe iri muri leta yitavuga rumwe na leta n'iyindi. Twatumiye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH, abaserukira amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike hamwe n'abaserukira amashyirahamwe y'abakenyezi. Bose rero abitabye kino kiganiro tukaba tubahaye ikaze. Hundu Burundi. Hundu Burundi. Ikiganiro mutegurirwa na Studio Ijambo ifatikanije n'amaradiyo abiri ariyo Isanganiro na Rema FM. ikiganiro gica hirya no hino vyerekeye imvugo idacanishamwo ibiganiro bidakumira gusubiza hamwe n'ubuntu gisamiranira rimwe kuri radio isanganiro na Rema FM ku munsi wa gatandatu isaha 4 Nubwo rero tubona bamwe mu batumire bacu batarashika hano reka twinjire mu kiganiro nyezina muri indwi turiko turarangiza umushikiranganje ajejwe gato yakazi na muntu yari yakubitiye I Geneve mu Busuwise aho yariko harerekana ingene gateka kazi na muntu kifashe mu Burundi imbere yuko duhi jambo waserukiye ubushikiranganje bwa gato yakazi na muntu reka twumve en chair niko yagize arongoye ligiteka ingene avuga huko ibya gato yakazi na muntu kifashe mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe. Se muri iteka ibyo tubona nuko nababwira yuko mu bitigire dufise guhera mwaka utanga nohera mwavuga guhera mu kwa kane b'2025 gushika mu kwa gatandatu. Ku mwaka wa ryari? Mu gatandatu. 2025 gushika mu kwa gatandatu 2026. Iteka cyo kubona abantu bapfunzwe bidaciye mu mateka.